video-video ini kita tayangkan dong. Udah tadi. Yang 3 video. Satu. Oh, satu ya. Aja. Seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan malam? Belum. Mau ditraktir? Mau. Tanya teman sampingnya tuh. Dari mana aja gak masuk-masuk? Jalan-jalan mulu. Kemana aja sih? Kemana nggak masuk-masuk ini? Turki nggak ngajak-ngajak lagi. Terus malam ini ayat berapa? 2, 3, 1. Hah? Ini masih urusan tolak ya. Nikah belum udah tolak aja bawaan. Terakhir ini 2, 3, 1 ini. Hah? Udah lewat lah ini ya. Belum. Terakhir berapa? 2:30. Ini yang cowok nggak ada suaranya. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita berdoa di pembuka. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari ayat 231 ya. Setuju? Kok setuju? Ya memang seharusnya ya. Baik. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ